Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang bagaimana bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi dari hal-hal yang diharamkan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Di antara bentuk penjagaan Allah kepada Nabi, artinya Allah tidak menjadikan Nabi meskipun dia belum turun wahyu kepada beliau, namun beliau dijadikan di atas fitrah tidak suka dengan perbuatan-perbuatan haram. Beliau tidak minum khamar, padahal para pemuda di zaman beliau minum khamar. Orang-orang Arab secara umum suka minum khamar tatkala itu. Beliau tidak berzina, padahal banyak sekali praktek zina di Mekah tatkala itu. Beliau tidak pernah menyembah kepada berhala, beliau tidak pernah mengusap berhala. Padahal banyak orang-orang tatkala itu mengusap berhala dan menyembah berhala. Kenapa? Agar tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, orang-orang Quraisy tidak bisa mencela Nabi. Seandainya Nabi dahulu pernah sujud kepada berhala, kepada patung. Seandainya Nabi dahulu pernah minum khamar, seandainya Nabi dahulu pernah berzina, maka orang-orang akan mengatakan, "Wahai Muhammad, kau sekarang melarang kami zina, kau juga dulu berzina. Kau dulu juga nyembah patung. Kenapa sekarang larang-larang kami? Kau enggak ada kerjaan." Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi tidak melakukan itu semua. Oleh karenanya kita dapati orang-orang kafir Quraisy sering mencari kesalahan-kesalahan Nabi, mencari-cari kesalahan Nabi. Namun mereka tidak menemukan kesalahan-kesalahan Nabi di masa lampau, tidak ada. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalilnya juga dari Ali bin Abi Thalib, dia mengkisahkan Rasulullah sallallahu mengatakan, "Ma hamamtu bi syai'in makana ahlul jahiliyah yahumuna bihi minal ghina." Illa lailatain. Kata Nabi, aku tidak pernah beringin untuk bermain, bernyanyi-nyanyi, bermusik-musikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali dua kali. Saya tidak pernah timbul keinginan untuk bermusik-musikan kecuali cuma dua kali. Bernyanyi-nyanyi kecuali cuma dua kali. Kiltahuma asamani Allah subhanahu wa ta'ala fihima. Dua keinginan tersebut Allah jaga saya, kata Nabi SAW. Lailatun li ba'di fatayani Makkah wa nahnu fi ri'ayati ghanami ahlina. Suatu hari malam yang pertama, saya sedang menggembalakan kambing bersama beberapa teman saya. Qultu li sahibi, aku berkata kepada temanku, "Absir li ghanami, tolong jaga kambing saya. Hatta adkhula Makkah fa asmara fiha kama yasmarul fajyan." Saya ingin masuk di Mekah dan saya ingin begadang bersama anak-anak muda di Mekah. Kenapa ada acara walimah? Fadkhaltu hatta idza jitu awwala darin min duri Makkah sami'tu azfan. Maka saya pun masuk di kota Mekah. Begitu saya masuk pertama kali ke kota Mekah, saya dengar alat musik terdengar di rumah-rumah kota Mekah. Qultu ma hadza? Ada apa ini? Faqila tazawwaja fulan fulana. Maka dikatakan ada walimah, si fulan menikah dengan si fulana. Fajalastu, saya pun duduk ingin mendengarkan musik-musikan tersebut. Wa daraballahu ta'ala ala udhunayya. Maka Allah menutup telinga saya. Fa wallahi ma yaqadhani illa masus syams. Saya pun tertidur atau pingsan dan tidak ada yang membangunkan saya kecuali terik matahari. Jadi Rasulullah SAW tidak jadi begadang, malah tidur malam suntuk, semalam suntuk, sampai terkena terik matahari baru beliau sadar. Faraja'tu ila sahibi, maka saya kembali kepada temanku. Faqala ma fa'alta, maka dia bertanya, apa yang kau lakukan wahai Muhammad? Qultu ma fa'altu syai'an, aku tidak lakukan apa-apa. Thumma akhbartuhu billadhi ra'ait, aku kabarkan kepada dia apa yang terjadi. Malam yang lain pun demikian, ini malam pertama dan Rasulullah tidak pernah berkeinginan untuk bermusik-musikan kecuali dua malam. Malam ini dan malam berikutnya. Malam berikutnya, yang malam yang lain, sama dia berkata kepada temannya, "Absir li ghanami hatta asmur bi Makkah." Jaga kambingku, saya ingin begadang di kota Mekah. Maka tatkala saya pun masuk di kota Mekah, saya mendengar seperti yang awal, ada suara musik-musikan, maka saya bertanya, "Ada apa?" Dikatakan kepadaku, "Fulanu nakaha fulana." Si fulan telah menikah dengan si fulana. Fajalastu anzur, saya pun memandang mereka sedang bernyanyi-nyanyi, bermusik-musik, maka Allah pun menutup telinga saya. Demi Allah, saya tidak terjaga, saya pun tertidur, saya tidak terjaga kecuali tatkala terik matahari. Ini buktikan bahwasanya Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mendengar bergadang, bermusik-musikan, berhura-hura, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun di zaman jahiliyah. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mendhaifkan dan sebagian ulama menghasankan hadis ini. Ya, wallahu alam bisawab. Apakah dia sahih atau dia hasan? Tetapi ini menguatkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi SAW dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya juga dalam hadis yang sahih. Tatkala Rasulullah SAW berhaji di zaman jahiliyah. Telah kita jelaskan bahwasanya orang-orang Arab mereka berhaji. Namun haji mereka berisi kesyirikan. Mereka bertalbiyah. Namun talbiyah mereka berisi kesyirikan. Dalam sahih Muslim mereka berkata, "Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ila syarikan huwa lak. tamliku wa mamalak. Mereka berkata, ya Allah, kami penuhi panggilanmu, ya Allah, tidak ada syarikat bagimu kecuali syarikat yang kau bolehkan, ya Allah. Jadi mereka bertalbiyah kecuali syarikat yang kau kuasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Namun dalam talbiyah mereka ada kesyirikan. Nabi SAW juga berhaji tatkala di zaman jahiliyah. Dan orang-orang Quraisy, mereka membedakan diri mereka dengan orang-orang kabilah yang lain. Orang-orang kabilah yang lain tatkala mereka berhaji, tatkala wukuf di Padang Arafah, di waktu hari wukuf tanggal 9 Arafah, mereka wukufnya di Padang Arafah. Adapun orang-orang Quraisy, mereka wukufnya di Muzdalifah. Mereka tidak mau wukuf di Padang Arafah. Kenapa? Karena Padang Arafah adalah tanah halal, sementara Muzdalifah tanah haram. Jadi kita tahu di Mekah ada tanah haram, ada tanah halal. Penduduk kota Mekah yang ingin umrah, maka dia harus pergi ke tanah halal, kemudian masuk ke tanah haram. Tanah halal contohnya Tan'im, contohnya Ju'rana, contohnya Hudaybiyah, contohnya Arafah. Orang yang ingin umrah, penduduk Mekah, tidak boleh langsung ke Mekah, tapi keluar dulu ke tanah halal. Dari tanah halal kemudian masuk ke tanah haram. Di antara tanah halal ada Arafah. Adalah Padang Arafah. Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, mereka mengatakan, kami tidak ingin wukuf di tanah halal. Kami ini orang-orang Quraisy, kami ini Al-Homs, kami ini orang-orang yang semangat untuk beribadah, mengagungkan Ka'bah. Maka kami tidak ingin wukuf di Padang Arafah, maka mereka wukufnya di Muzdalifah. Adapun Nabi SAW tidak tahu, tidak ada yang mengajarkan Nabi, tiba-tiba fitrahnya mengantarkan Nabi wukufnya di Padang Arafah. Tidak bersama orang-orang Quraisy. Dan ini diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im mengatakan, adlaltu ba'iran li yawma Arafah. Tatkala saya hajian di musim, di zaman jahiliyah sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Fakharajtu atlubuhu. Tatkala di hari Arafah, maka ontaku hilang. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Ontaku hilang, maka saya pun pergi mencari ontaku. Faraaitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi Arafah. Saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukufnya di Padang Arafah bersama kabilah-kabilah yang lain, padahal dia orang Quraisy. Faqultu hadza minal Homs, fama sya'nuhu hahuna? Aku berkata, ini Muhammad kan orang Quraisy. Kenapa dia wukufnya di Arafah? Bukankah orang-orang Quraisy wukufnya di Muzdalifah? Karena Muzdalifah tanah haram. Di sini kita dalil juga bahwasanya Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam ibadah Nabi tidak terjerumus dalam kesyirikan, bahkan tatkala Nabi hajian di masa jahiliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak melanggar hajinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim wukufnya di Padang Arafah. Ini semua dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sebelum beliau menjadi nabi, dijaga dari akidahnya, dijaga dari sisi akhlaknya, dijaga dari perangainya, dari perilakunya, terkenal sebagai orang yang amanah, agar orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menolak dakwah Nabi dengan berdalil kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini, tidak bisa. Oleh karenanya Nabi Musa alaihi salam tatkala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, maka dia takut. Kenapa? Nabi Musa pernah melakukan kesalahan. Dia mengatakan qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun. Kata Nabi Musa, ya Allah, saya pernah bunuh seorang dari mereka, saya khawatir mereka membunuh saya. Saya khawatir mereka mendustakan saya. Nabi Musa pernah melakukan kesalahan. Dan itu diungkap oleh Fir'aun. Tatkala Nabi Musa berdakwah, Fir'aun bilang, kau dulu bunuh orang. Diungkit kesalahan Nabi Musa. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak ada kesalahannya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy tatkala didakwah oleh Nabi, mereka tidak punya cara untuk apa? Untuk mencela Nabi, kecuali dituduh dusta. Padahal sebelumnya mereka mengatakan Nabi tidak pernah berdusta. Bukan kata tatkala Nabi SAW pertama kali dakwah naik di Jabal Safa. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan orang Quraisy. Maka Nabi berkata, wahai orang-orang Quraisy, kalau saya kabarkan kepada kalian, ada musuh datang di belakang saya. Akuntum musaddiqiyah. Apa kalian membenarkan perkataan saya? Kata mereka, ma jarrabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah tahu kau dusta sama sekali. Ma jarrabna alaika illa sidqat. Kami tidak tahu dari engkau kecuali kejujuran. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu saya kabarkan akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari kiamat. Maka mereka pun mendustakan Nabi SAW pada hari tersebut. Maka mulailah mereka mengatakan Nabi pendusta, Nabi penyihir, karena tidak sesuai dengan selera mereka. Adapun dari sisi lain, dari sisi akhlak, mereka tidak bisa mengingkari luar biasanya akhlak Nabi SAW sejak zaman jahiliyah. Sampai di sini saja kajian kita. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.